Вспоминаешь. Ja, sehr. Ja, sehr. Bei den. Gehen. Ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini tanggal 15 Rabiul Tsani 1444 Hijriah atau tanggal 10 November 2022. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan pada pertemuan yang ke-129 halaman 264. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kita minta kepada Allah Azza wa Jal dan dengan kebarokahan turunnya hujan, kemudian juga tentang kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan selama ini, semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk bisa mengambil faedah dari kajian ini dan dipahamkan dengan apa yang kita baca, dan dimudahkan pula untuk kita mengajarkan, mendakwahkan kepada saudara-saudara kita. Nah, terakhir kita kemarin bahas tentang hadis Nabi SAW, as'aluka laddatan nadari ila wajhik, aku memohon kelezatan untuk bisa melihat kepada wajahmu. Pak, ini kaitannya dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. فإذا في عرصات القيامة يرونه رؤية امتحان واختبار وذلك أنه يستمع المؤمنون والمنافقون ثم يأتيهم الله تعالى في السورة التي يأتيهم عليها كما يشاء عز وجل ثم يأمرهم بالسجود فمن كان يسجد لله في الدنيا قواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل ومن لم يسجد في الدنيا فإن ظهره يقف wala yastati'u sujuda. Qala Allah Ta'ala yawma yakhshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashyatan absarahum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun ay fi ad-dunya wa hum salimun laysa fihim bala'un wa la yasjuduna amma fil jannati fa hiya ru'yatu ikramin ya'dhanu Allahu 'azza wa jalla lahum fayazuranahum fayazuranahu nam fayazuranahu thumma yakshifu 'anhum al-hijaba fayaranahum. Dijelaskan di sini ya, nah, di sini fa'idan fi arasati al-qiyamah, ketika menjelang hari kiamat, artinya di situ ketika hari kiamat itu terjadi, yarawna ru'yata imtihanin wa ikhtibarin, maka orang-orang itu akan melihat, iya, penglihatan mereka itu adalah penglihatan imtihan, ujian, wa ikhtibar, ujian pula sama. Dan kita sudah pernah membahas apa bedanya imtihan dan ikhtibar. Ya. Di mana imtihan dan ikhtibar. Ujian. Wa dzalika annahu yastami'u al-mu'minuna wal munafiqun. Dan demikian itu kenapa diuji, Mas? Kenapa harus diuji ketika hari kiamat? Karena saat itu berkumpul orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Berkumpul orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Tsumma ya'tihimullahu ta'ala fi surati allati ya'tihim 'alaiha. Kemudian datanglah kepada mereka Allah Azza wa Jalla, mendatangi mereka dengan penampakan yang Allah Azza wa Jalla datang kepada mereka. Kama yasha'u azza wa jalla, sebagaimana Allah kehendaki. Jadi Allah akan datang kepada mereka, orang-orang mukmin maupun orang-orang munafik, pada hari kiamat itu dengan penampakan yang Allah inginkan, sesuai Allah kehendaki. Summa ya'muruhum bisujudi. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka semuanya untuk sujud. Faman kana yasjudu lillahi fid dunya tawa'iyatan an imanin yasjudu lillahi azza wa jalla. Barang siapa yang dia itu sujud kepada Allah Azza wa Jalla di dunia tawa'iyatan, sebagai bentuk ketaatan dari iman, yasjudu lillahi azza wa jalla, maka dia pun akan sujud kepada Allah azza wa jalla. Jadi kalau di dunia itu sujud, maka dia akan dimudahkan kelak di yaumul kiamah pun sujud. Maksudnya seperti itu. Wa man lam yasjudu fid dunya, dan barang siapa yang tidak pernah sujud di dunia, fa inna dhahrahu yaqifu, maka punggungnya dia itu akan berdiri. Wala yastati'u sujuda, maka tidak mampu untuk sujud. Subhanallah. Makanya terkadang kita bisa mengatakan kepada orang-orang yang ketika sujudnya malas-malesan, ya, kita katakan, apakah Anda itu sudah siap untuk hari kiamat dalam keadaan diperintahkan untuk sujud, tapi justru punggung Anda tidak mampu untuk sujud. Sebagaimana orang-orang yang tidak pernah sujud ketika di dunia. Nasallahu alaihi wasallam. Ini sering menjadi patokan, Mas. Orang sujud itu cuma cepet. Seperti matok atau ayam. Bukan sujud yang sebenarnya. Hanya sujud-sujudan. Nah. Jadi, wa man lam yasjud fid dunya, barang siapa yang tidak pernah sujud di dunia, fa inna dhahrahu yaqifu, maka punggungnya dia itu akan tegak, Mas. Iya. Wala yastati sujuda, dan tidak akan mampu untuk melakukan sujud. Bingkong ge ra iso, Mas. Cip kan? Maka orang-orang yang ketika di dunia itu enggan untuk sujud, maka kelak di yaumil kiamah dia tidak bisa sujud. Walaupun diperintahkan untuk sujud, dan walaupun kemudian saking takutnya dia ingin sujud, enggak bisa sujud, Mas. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, antum lihat di surat Al-Qalam ayat 42-43, Mas. Dilihat Al-Qur'annya. Surat Al-Qalam surat ke-68 ayat 42-43. Yauma hari yukshafu, disingkap, ansakin, dari betis sak, wa yud'auna ila sujudi, dan mereka diseru, dipanggil, ila sujudi, untuk sujud, untuk bersujud, fala yastati'una, maka mereka pun tidak mampu untuk bersujud. Allahu Akbar. Kemudian khasyatan absaruhum terhakuhum dillah, khasyatan, tertunduk, absaruhum, pandangan mereka, terhakuhum, menimpa mereka, dillah, kehinaan, dillah, kehinaan. Waqad kanu, dan sesungguhnya kanu, mereka, yud'auna, mereka diseru, dipanggil, ila sujudi, untuk bersujud, wahum salimun, sedangkan mereka orang-orang yang selamat, orang-orang yang sejahtera. Itu ketika di dunia. Nah, jadi dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan aman-aman saja, merasa aman. Allah musta'an. Ya, ai fid dunya, ketika di dunia, wahum salimun, laisa fihim bala'un wala yasjuduna. Karena bagi mereka, mereka tidak mendapatkan bala, tidak mendapatkan bencana. Wala yasjuduna, dan mereka pun tidak sujud. Amma fil jannati, ini menunjukkan apa, Mas? Karena anggapan semua baik-baik saja. Anggapan apa? Semua baik-baik saja. Tidak ada adab di dunia. Maka enggak apa-apalah. Salat enggak salat podo wae. Ya. Sama halnya dengan orang-orang kafir itu mengatakan kepada orang, anda pernah dengar itu wawancaranya. Kamu jengkang-jengking tetap saja kiri. Tiap hari jengkang-jengking 5 waktu, tetap saja kiri. Kalau kita orang itu bisa senang-senang, bisa melakukan ini, melakukan itu, ya, dapatkan kecukupan ini, kecukupan itu, maka percuma. Nah, ini model agitasi yang seperti ini sering terjadi pada orang-orang di pegunungan. ya Al-Pakis, ya mana Mas Pakis, ada gak? Pakistan. Nah, kemudian Ngabla, kemudian Salatiga, banyak belah sana, Sawangan, itu semuanya dengan dalih itu Mas. Nah, percuma kowe penglimo jenggang-jengging tetap kiri, sehingga patokannya di situ keberhasilan orang-orang kafir mendekati saudara-saudara kita yang ada di Sawangan, Salatiga, kemudian sekitarnya. Semoga Allah Azza Jalla menguatkan kaum muslimin di sana. Itu hanya dengan modal uang itu dan mengolok-olok adanya sholat. Bahkan di Sawangan itu ada gerejanya, mantap itu. Dan akhirnya mereka yang menjadikan semua kegiatan, bahkan kegiatan orang-orang Nahdiyin pun oleh mereka dibayar, sehingga gak pernah diganggu sama sekali. Mengerikan itu Mas. Dah PDKT-nya uang, harta. Nah, tapi sudah kejadian di beberapa tempat ketika motor ada, motornya orang-orang yang penggeraknya itu mati, kemudian tidak tercukupi lagi warganya, itu pun mulai berpikir lagi, kok selama ini saya tidak mendapatkan ketenangan dan yang lainnya. Nah, itu semua tidak lain adalah hidayah. Tidak lain adalah hidayah. Nah, kita lanjutkan. Ya, amma fil jannati fahiya ru'yatul ikrami ya'zanullahu azza wa jal lahum fayazurawnahu thumma yakshifu anhumul hijaba fayarawnahu. Nah, di sini di dunia mereka tidak punya bala, maka mereka pun tidak mau sujud. Amma fil jannah, sedangkan surga, faya ru'yatu ikramin. Jadi kalau di surga kemudian penghuninya itu bisa melihat wajah Allah Azza Jal, ya'danullah, karena Allah Azza Jal mengizinkannya, lahum, kepada mereka, faya zuraunahu, maka mereka pun melihat dengan sangat nyaman. Thumma yakshifu anhumul hijaba fayarunahu, maka mereka pun Allah Azza Jal menyingkap hijab dari mereka sehingga mereka pun bisa melihatnya. Karena hijabnya Allah Azza Jal an-nar, api. Nah, di riwayat yang lainnya an-nur, nur faqun nur. Nah, fanahnu nu'minu bi annana nara rabbana yaumal qiyamati. Nah, kita itu beriman bahwasanya kita kelak akan bisa melihat Rabb kita pada hari kiamat. Ala wajhil ladzi jaa fil kitabi was sunnah. Menurut ya sudut pandang bahwasanya Allah Azza Jalla akan datang sesuai dengan apa yang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ru'yatan haqiqiyatan, bisa melihat dengan penglihatan yang nyata, yang hakiki. Bil aini, dengan mata. La bil qalbi, bukan dengan hati. Akkadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyraful khalqi wa a'lamul khalqi billahi wa ansahu khalqi lil khalqi. Ya. Wa asdaqul khalqi fima yaqul. Qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi wa kama tarawna asy-syamsa sahwan laysa dunaha sahabun. Ini dikuatkan lagi oleh Nabi SAW dengan sabdanya, innakum, sesungguhnya kalian. Kaliannya itu adalah Mas, saat itu adalah khitabnya kepada para sahabat kaum muslimin. Innakum satarawna rabbakum, kalian itu akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamara, sebagaimana kalian melihat rembulan. Lailatul Badri, malam purnama. La tudhammuna fi ru'yatihi, tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Wa kama tarawna asy-syamsa, sebagaimana kalian melihat syamsa, sahwan, putih, cemerlang, cemerlang. Bukan video 9, Mas. Ya. Bukan video 9, ya. Cemerlang. Ini syams, matahari, Mas. Ya. Maka kalau dikatakan deterjen-deterjen membuat cemerlang, nah, itu hanya sementara. Nanti kotor lagi. Ya. Dan lama-lama tidak akan cemerlang dari yang awal. Nama sahwan. Sahwan itu ya semuanya cerah. Laisa duna hasab. Tidak ada yang mendekati awan. Di situ enggak ada awan, Mas. Makanya kalau misalnya dikatakan dulu sempat membuat kalau orang yang senang berjangga-jangga dan berpunj-punj alias berpujangga, dia akan mengatakan bahwasanya ku merindukan birunya awan tanpa sehelai aku merindukan birunya langit tanpa sehelai awan yang kelak ku nanti tiada kunjung berada di dunia. Wis sembuh lah. Aja lagi nanti jadi ini lagi. Saya kadang orang itu bisa dia mengungkapkan apa yang dia bisa rasakan dengan ungkapan-ungkapan yang bisa menggerakkan tulisan. Tapi terkadang juga ada yang enggak bisa. Karena terlalu flat. Terlalu flat. Ya, tidak bisa berpikir mendalam. Karena apa? Tidak senang untuk bersusah payah, berisiko tinggi, senangnya zona aman dan seterusnya. Itu model-model orang anak-anak sekarang. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan orang-orang yang sering amplitudenya itu naik dan turunnya drastis ketika dulu mudanya, dia akan bisa lebih merasakan lagi tentang perihnya kehidupan. Tapi kalau gak pernah perih, Mas, itu gak pernah bisa menjadi pujangga itu, Mas. Asli itu, Mas. Ya, karena hatta para penyair terkenal di Arab itu dulu disebutkan dulunya mereka bagaimana sebelum menjadi penyair. Mereka rata-rata mempunyai latar belakang pengalaman yang sangat sangat tidak mengenakkan dalam kehidupan, sehingga perkataan itu betul-betul menjiwai dengan apa yang mereka tulis. Nah, di sini, akkadaha ta'kidan balighan. Ini benar-benar dikuatkan dengan penguatan yang sangat kuat. Wa kana hadzal qawlu yaridu 'alal qalbi mu'minan bihi musaddiqan bihi li'annahu sharihun la yahtamilu ta'wila. Di sini perkataan ini, perkataan Nabi SAW itu yaridu 'alal qalb. Itu benar-benar menjadikan hati itu orang yang mukmin, hatinya akan menjadi tenang. Membenarkan apa yang akan terjadi kelak. Maksudnya sih, musaddiqan bihi. Membenarkan apa yang Nabi SAW katakan tentang kejadian bahwasanya kaum mukminin kelak akan bisa melihat Rabb-nya. Li'annahu sharihun. Karena hadis ini sharih, jelas. La yahtami ta'wila, tidak memerlukan, tidak ada kemungkinan untuk ditakwilkan di makna lainnya, enggak ada. Sudah itu aja, Mas. Enggak bisa ditakwilkan. Nah. Sekarang wal adillatu ala ru'yatillah ta'ala, dan dalil-dalil tentang melihat Allah azza wajalla itu adalah dari Al-Kitab, As-Sunnah wal Ijma'. Jadi kalau misalnya antum tulis di situ wawa di situ, antum bisa tulis 1, 2, dan 3. Seperti ini untuk menjadikan pahamnya lebih. Nah, bahkan kalau Syekh Abdul Bari Hafizullah nyontohin gini. Ini. Ini. Dan gini. Dan gini. Jadi semuanya coretan kayak gitu-gitu semua. Itu identiknya beliau saja, simbol yang beliau pahami saja. Ya, kalau kita nyontoh seperti ini ya enggak bisa. Ya. Tapi ini model bahwasannya yang beliau sudah centang itu sudah beliau baca lebih dari 2 kali, 3 kali, 5 kali bahkan. Seperti itu, Mas. Nah. Sama halnya saya pernah mendapati di daurahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Alhamdulillah, semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita semua untuk bisa datang ke sana, Mas. Bukan hanya anak, antum semua insyaAllah binillah. Nah, itu anak lihat kitabnya sudah kucel. Tulisannya sudah rangkep berapa kali lipat. Ini, subhanallah, ini nulis sejak tahun kapan. Ini tahun ke-14 sekarang. Tahun ke-14. Dan subhanallah, kita lihat bagaimana kegigihan para ulama. Duduknya itu bukan seperti gini-gini, Mas. Ini terus gini. Duduknya gini, Mas. Bagaimana seolah-olah ini tuh umpamanya hanya zam-zam sini, ini kitab. Anda bisa bayangkan sehari 10 jam, Mas. 5 jam pagi, 5 jam sore. Lah kita, Mas, 1 jam saja udah gini-gini. Gesut. Allahu Akbar. Dari situ saja antum akan bisa melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla itu memberikan kekuatan. Kekuatan apa, Mas? Lebih bagi orang yang ikhlas. Karena apa, Mas? Tidak mungkin orang yang tidak ikhlas bisa melakukan itu semuanya. Ya, yang ana dengar tahun ini meludak. Seperti 2 tahun yang lalu sebelum COVID. Itu yang datang sudah lebih dari 10 ribu orang. Yang awalnya 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, Syekh pernah ngambruk. Pernah pingsan. Tapi ya dilanjutkan lagi. Subhanallah. Nah. Dan beliau seorang yang adib juga. Terkadang bahasa-bahasa beliau bahasa yang baharnya itu kuat. Karena beliau hafal. Beliau hafal. Makanya bahasanya Masya Allah. Kalau didengarkan enak. Ya. Bagi yang Allah mudahkan untuk memahaminya. Tapi terkadang juga, terkadang ketika antum bisa melihat ulama-ulama yang seperti itu, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan yang lainnya. Itu harusnya kita bertanya-tanya, rahasianya apa di balik itu semua? Di mana Allah Azza wa Jalla menetapkan, menguatkan dia dan seterusnya. Kita duduk berapa jamnya sudah gesut. Ya, itu 5 jam non-stop pagi dan sore selama 8 hari. Nah, makanya beliau mengatakan di situ alaikum bil istidad bir riyadhah wala tanam mutaakhiran wa ta'kul wa tashrab jayyidan. Ya, engkau itu harusnya apa? Melatih untuk olahraga. Kemudian juga tidurnya jangan pernah terlambat. Makan dan minumnya dijaga. Jadi itu subhanallah. Karena apa? Menginginkan untuk kebaikannya itu langgeng, Mas. Kalau kita menginginkan kebaikan itu hanya sekali duduk langsung. Set. Ya, kebiasaannya kita ya. Hatta kebiasaan anak juga. Itu untuk menjadi istiqomah. Teguh, kemudian mundobit disiplin itu banyak sekali mas perjuangannya. Apalagi di Indonesia, kalau di sana subhanallah mudah semuanya mas. Gak tahu ya iklimnya, karena gak ada apa ya, tanya pohon-pohon yang di ibadahi atau ni rorok kidul pun gak ada di sana. Ya. Kalau di sini masih berkeyakinan ini berkeyakinan itu, subhanallah. Seolah-olah hawanya itu beda mas. Ya. Kita lanjutkan lagi. Amma min al-Qur'an fa fi 'iddati ayatin. Dan di sini tentang melihat Allah Azza wa Jalla itu ada macam-macamnya. Ya. Itu ada tiga. Pertama di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang melihat Allah Azza wa Jalla. Al-ayatul ula, ayat yang pertama. Qaulullah tabaraka wa ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla. Nah, ya. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Di surat Al-An'am 143 mas. Kalau antum bisa merasakan dari ayat ini begitu dalam mas. Itu la tudrikul absar. Ya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Di sini dijelaskan maksud dari firman Allah Azza wa Jalla. Ya. Di surat Al-An'am ayat 143. Ini 143 atau 134 itu? Hah? 103. Nah, sah, salah ketik di situ. Nah, itu yang benar ada Al-An'am 103. Nah, orang kalau sudah ngetik, terkadang nggak memperhatikan macam-macam mas. Nah. Sehingga di situ la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ini ganti 103 ya. Nah. Ini 4 sama 0 itu bedanya jauh loh. Atau pas saat itu cetakan aslinya blur, jadi yang ngetik tinggal gini. Nah, la tudrikuhu, la di sini tidak. Tudrikuhu tidak dapat dicapainya. Al-absaru, penglihatan. Wahwa dan dia yudrikuhu dapat mencapai, dapat melihat absara, penglihatan. Wahwa latiful khabir. Dan dialah zat yang al-latif, zat yang maha halus. Al-khabir, zat yang maha mengetahui yang tersembunyi. Maksudnya di sini, la tudrikul absaru. Absar di sini itu tidak dapat tudrikuhu, tidak bisa ya melihat, mencapai untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Mata itu tidak bisa mencapai, tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah Azza wa Jalla itu bisa melihat apa yang menjadi penglihatan manusia. Nah, dan Allah lah yang maha halus lagi maha mengetahui yang tersembunyi. Khabir. Nah. Paham ya? Nah. Sekarang itu tentang apa mas? Di Al-An'am 103. Wajud dalalah. sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya. Anna nafyal idraki yadullu ala wujudi aslil ru'yati. Idlau lam yakun aslu ru'yati ya mawjudan lakana nafyul idraki lagwan la fa'idata minh. Antum bisa lihat di sini wawajud dalalah. Sisi pandang pendalilannya adalah anna nafyal idrak, peniadaan dari jangkauan. Artinya apa? Peniadaan jangkauan, tidak bisa menjangkau. Ya. Ya dulu ala wujudi asli ru'yati. Ini masih tetap menunjukkan bahwa keberadaan asal penglihatan itu ada. Paham enggak maksudnya, Mas? Antum punya mata, Mas. Contohnya antum punya mata. Nah. Gagadu matamu. Ya kan? Di jalan sana ada mobil parkir. Warnanya apa? Antum bisa lihat enggak dari sini? Enggak bisa, Mas. Enggak bisa lihat. Ya. Hatta antum dari sini ya. Enggak ada apapun. Lihat. Nun jauh di sana itu cuma ireng. Ya, ireng tok. Entah itu apa. Ketika orang misalnya, ini orang ngelihat ke sana. Oh, ini gini yang dilihat. Ya. Ini seolah-olah hanya tidak bisa secara seksama. Pun enggak bisa kelihatan. Di sini ada penghalang, penghalang, penghalang, penghalang. Ya. Tapi di situ dikatakan bahwasanya peniadaan tidak mampunya untuk menjangkau, tidak mampunya untuk melihat. Ya, itu menunjukkan bahwasanya asal keberadaan penglihatan itu ada. Ya. Asalnya untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla itu ada. Idlau lam yakun aslu ru'yati mawjudan, kalau ya hukum asal penglihatan itu ada, tidak ada maksudnya. Kalau hukum asal penglihatan itu tidak ada, lam yakun aslu ru'yati mawjudan, ya. Penglihatannya enggak ada. Ya. Lakana nafyul idraki lagwan, maka penafian, peniadaan idrak di sini, Mas. Jangkauan, cakupan itu lagwan, sia-sia. Ngapain harus ditiadakan? Memang asalnya enggak ada. Ya. La fa'idata minhu, tidak ada faedahnya di situ. Paham enggak maksudnya? Jadi gini. Kan di sini disebutkan apa? La tudrikul absar. Ini menjadikan apa? Mata itu tidak bisa menjangkau, tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ya enggak? Tapi Allah lah yang melihat setiap pandangan manusia itu. Allah mengetahui pandangan kita, ada yang sekarang itu sudah ya, sekonyong-konyong ya, menahan 5 watt itep. Itu Allah tahu. Allah faham. Ya. Nah. Tapi di situ menjadikan apa? Hukum asal penglihatan ini ada, tapi enggak terjangkau, tidak bisa dilakukan. Contohnya yang ana tadi katakan, kita melihat di sini, kemudian kita melihat sampai di jalan sana yang dekat Akmil. Hukum asalnya kalau tidak ada bangunan itu bisa ngelihat, Mas. Iya enggak? Bisa ngelihat. Tapi karena ada bangunan-bangunan ini, pandangan kita terbatas, enggak bisa melihat, tidak bisa menjangkau di sana. Paham maksudnya? Nah. Itu contoh maksudnya bahwasannya kita tidak bisa melihat segala sesuatu dengan pandangan mata kita. Hanya hatta ini ahwat kita lihat, enggak bisa kita melihat ahwat di sini. Iya kan? Itu juga termasuk apa, Mas? Ya, la tudriku absar. Ya. Jadi al-absaru di sini penglihatan. Penglihatannya apa? Tidak mampu untuk menjangkau Allah Azza wa Jal. Ya. Paham sampai sini? Nah, wa huwa yudrikul absar. Allah lah yang bisa menjangkau, bisa melihat absara. Absara di sini adalah penglihatannya manusia. Nah, kalau di sini kata-kata di sini kan seolah-olah apa? Menafikan. La di sini kan. La tudriku. La tudrikul absar. Tidak akan mampu untuk menjangkau. Mata itu tidak akan bisa menjangkau, tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Kalau kemudian ya disebutkan bahwasanya an-nafyal idrak yadullu ala wujudil asri ru'yah, bahwasanya peniadaan jangkauan ini menunjukkan bahwasanya hukum asal dari melihat itu ada, hukum asalnya ada, namun tidak terjangkau, tidak bisa. Walau lam yakun asrul ru'yati mawjudan, kalau ya asal ru'yah itu ada ya, atau di sini dinafikan tidak ada, lakana nafyu lidrok, bahwa maka peniadaan cakupan itu tidak ada artinya. Ya, maksudnya apa? Kan sebutkan la tudrikul absor, mata itu tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Berarti la di sini, nafi di sini adalah nafi idrok, tidak bisa apa? Menjangkau. Ya, tidak bisa menjangkau. Ini menunjukkan pada hukum asalnya ada penglihatan di situ. Kalau tidak ada hukum asal penglihatan di situ, maka kenapa harus ada ya peniadaan, ya peniadaan yang berkaitan dengan idrok, jangkauan dia. Jangkauan itu enggak bisa. Jadi misalnya kita bisa melihat tapi jangkauan kita terbatas, bukan berarti kita enggak bisa melihat kan? Iya enggak? Tapi kalau memang enggak punya mata, gimana bisa melihat dan bisa menjangkau? Maksud gak? Iya. Paham, Mas? Mata, Mas. Nah. Sama halnya dengan apa, Mas? Kalau hukum asalnya seseorang di dalam kajian ilmu itu bisa melihat, Mas. Hukum asalnya kan? Ya. Tapi kekuatan itu terkadang tidak bisa menjangkau dari A sampai Z akhir dari kajian. Iya enggak? Terkadang terhalang dengan rasa kantuk, kemudian tertidur, ya, terbelai-belai, idepnya, dan susah untuk bangun. Karena apa? Hawa panas yang ada tubuh itu menyayat-nyayat mata untuk tidak membuka. Karena kalau membuka, ini keluar semua. Makanya dia tutup semua. Itu hanya dari tubuh, Mas. Makanya tubuh pun kalau buka mata gini untuk meletupkan loncatan api dari panas tubuh, dari tubuh kita pun gak bisa, Mas. Kayak ditutup gini aja, enak. Ya, seperti itu, Mas. Makanya makan banyak, apinya gede, Mas. Api gede, burak-burak. Ya. Makanya kalau misalnya dulu, ya, anak-anak kecil itu apa, Mas? Dulu orang yang suka bisa ngelesor gitu, suruh nutup ini, Mas. Bulak-bulak, Mas, soalnya. Ditutup aja, Mas. Nah, seperti itu, Mas. Karena ngacungnya bukan seperti ini. Seperti itu, Mas. Ya. Jadi makan kayak kemarin tentang tuduhan kepada Nabi Sasam bahwa Nabi Sasam itu wasafahum bi sebutannya wasafahum bi kabirul am'a kabirul batn. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy itu awal mereka ya itu ngici, menghinakan Nabi SAW dengan memberikan sifat bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya itu adalah kabirul batn. Ya. Perutnya itu gede-gede. Padahal itu Nabi SAW tidak pernah namanya perutnya besar dan para sahabatnya juga. Walaupun ada sahabat-sahabat yang berperut besar. Tapi di situ kaitannya hanya sepihak saja. Hanya sepihak saja. Makanya disebutkan di sini tentang kalau tadi tentang api ya, ini penglihatan. Makanya orang menuntut ilmu syar'i itu enggak boleh apa Mas? Ada yang tahu? Hudulut ta'am. Terlalu banyak makan. Ya. Maka kita bayangkan kenapa Syekh itu Syekh Soleh Al-Utsaimin hafizahullah beliau tidak dikasih di sini gorengan terus getuk dan susu roti dan senyak hanya air Mas. Hanya air di situ Mas. Ya, karena air itu untuk membantu tubuh kita tidak dehidrasi. Sedangkan air Zam-Zam ya, itu ya min aghdiya aghdiya'u amsal aghdiya baik-baik zat atau cairan yang bisa mengenyangkan. Sehingga di situ kalaupun kemudian kadang syekh dikasih teh, kopi gitu aja, enggak kemudian nyamian, gorengan sih nyam sambil kan enggak ada seperti itu Mas. Subhanallah. Ya. Karena itu tanda kalau misalnya kita itu pengin fokus jangan terlalu banyak makan. Ya. Sama antum mau, wah nanti ini kejadiannya Ana ya, gak usah, tenang, antum aman. Ana sendiri, kalau mau malam, mau misalnya agak gembrekek pengen begadang, us, pokoknya begadang. Dikit, anaknya minta, bi, minta martabak, bi, minta ini, ya wis. Wah, kok belum habis ini? Nyemil kan. Ya habis itu gini, set, wah, katarallah. Ya harusnya selesai bikin ini, bikin itu, subhanallah, udah nggak kuat. Ini kaitannya dengan apa Mas? Penglihatan kita tidak mampu untuk menjangkau apapun, karena sesungguhnya penglihatan kita itu lemah. Maka kalau orang itu menganggap bahwasanya dia bisa melihat Allah Azza Wajalla itu dusta. Nabi SAW pun tidak bisa, apalagi kita. Ya, assalamualaikum. Nah, terus. Wal ajabu anna alladhina ankaru ru'yatallahi istadallu bihadil ayati aidan. Suf. Ini. Strateginya orang-orang ngaco itu seperti ini. Yang mengagumkan atau mengheramkan di sini. Ya. Yang mengherankan bahwasanya orang-orang yang mengingkari tentang ru'yatullahi, mengingkari penglihatan Allah Azza wa Jalla, istadallu, mereka mengambil dalil bihadil ayati, dengan ayat ini. Ya, fanakulu, dengan ayat apa Mas? Ayat yang di atas tadi Mas. Ya, bahwasanya la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar. Ya, ini ayatnya wahwa latiful khabir surat al-an'am 103 bukan 143. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang menafikan itu karena mereka mengira bahwasanya enggak mungkin Allah Azza Jalla itu ya dilihat dan ya Allah itu punya penglihatan sesuai dengan kehendaknya seperti itu. Sehingga mereka rasa ya menafikan karena itu. Kalau menjadikan sama dengan makhluk, maka itu tidak boleh. Manusia punya penglihatan, Allah punya penglihatan. Ya. Tapi mereka mentakwilkan dengan yang lainnya. Mata ditakwilkan dengan kekuatan dan yang lainnya. Maka disebutkan di sini, "Fanaqulu alhamdulillahi annakum hamaltum mis'alan yukhrikukum li'anna hadhil ayata dalilun 'alaihim bila syak." Ya. "Li'anna Allah 'azza wa jalla lam yakul la tarahul absaru bal qala la tudrikuhu wa hadha yadullu 'ala anna al-absara tarahu." Ini nanti kita ulang lagi setelah salat maghrib insyaallah binillah. Naktafi bilahadil qudra. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.